Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ إخواني في الدين وأخواتي في الله حفظني وحفظكم الله. Kembali kita bermajlis pada pagi hari ini 16 Ramadan 1440 Hijriah ba'da subuh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis kita ini sebagai amalan soleh, amalan yang akan menambah beratnya timbangan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah. Telah disebutkan pada akhir dari pembahasan kita bahwasannya at-tauhid adalah aslun ma tazakku bihin nufus wa tadhkur. Tauhid itu adalah pondasi, dasar, pokok yang akan mensucikan jiwa dan akan membersihkan jiwa. Sebaliknya, asyirku, kesyirikan, adalah asyaddu man yudannisun nufus. Itu yang sangat mengotori jiwa. Bahkan kesyirikan, ikhwah barakallahu li wa lakum, sudah kita sebutkan yang lalu, adalah muhbitun li jami'il a'mal. Itu akan menghapuskan seluruh amalan-amalan, yakni amalan soleh, akan terhapuskan dengan kesyirikan. Habis sudah amalan solehnya, yang ada tinggal sayyi'at. Allah khabarkan yang demikian ini, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Demi Allah, sungguh-sungguh aku telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga aku wahyukan kepada orang sebelum engkau. Apa yang Allah Ta'ala wahyukan? Lain asyrakta layahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat kesyirikan, pasti sungguh-sungguh amalanmu akan terhapus. Wala takunanna minal khusirin, dan sungguh pasti engkau akan menjadi termasuk orang yang merugi. Sehingga kesyirikan adalah yang paling dahsyatnya untuk mengotori jiwa. Sehingga jangan lupa ikhwah untuk selalu berdoa, ya, minta kepada Allah untuk dilindungi diri-diri kita dari kesyirikan. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa kesyirikan yang kita tidak tahu. Ya. Karena dosa ini dosa yang tidak akan diampuni ketika dibawa mati ikhwah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni untuk disekutukan dengannya. Ya. Apakah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, Allah tidak ridha untuk disekutukan. Musyrikun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan yang terkait dengan ibadah uluhiyahnya Allah. Namun sekarang subhanallah, tidak hanya uluhiyahnya saja, bahkan rububiyahnya Allah pun banyak yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga ini tugas kita semua, antum semua, ya, untuk memiliki kepedulian terhadap kaum muslimin yang mereka masih terjatuh ke dalam paham-paham ini. Paham menyekutukan Allah tidak hanya di uluhiyahnya saja, bahkan sampai rububiyahnya. Kita harus punya kepedulian yang demikian, ikhwah. Ya, kasihan mereka. Ya, jadi Allah tidak akan mengampuni dosa untuk disekutukan dengannya, berbuat syirik kepada Allah. Dan Allah khabarkan, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan ampuni yang di bawah dari dosa kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, bahkan yang menunjukkan betul-betul kalau kesyirikan itu adalah pengotor jiwa yang paling dahsyatnya, itu menjadikan sebab tidak akan masuk surga pelakunya ketika dosa ini dibawa sampai mati. Innahu ma yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua, dia menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga. Haram surga untuk mereka yang mati membawa dosa kesyirikan, menyekutukan Allah. Wa ma'wahu, makwanya dia nanti, tempat kembalinya dia nanti, an-naru, neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim, tidak ada bagi orang yang melakukan adlamuz zulm, yaitu asyirk. Karena asyirku adalah la zulmun azim, sungguh-sungguh kezaliman yang sangat-sangat besar, karena yang dizalimi itu adalah Allah. Maka bagi orang yang zalim ini, pelaku kesyirikan ini, tidak ada min ansar, tidak ada penolong baginya. Ya. Orang tuanya tidak bisa menolong, anaknya tidak bisa menolong, karib kerabatnya tidak bisa menolong, tetangganya tidak bisa menolong. Mungkin bahkan syekh-syekh yang dahulu dia berta'aluk, bergantung padanya pun tidak akan mampu menolongnya. Ya mungkin dia tertipu dengan propaganda dari guru-gurunya, dari syekh-syekhnya. Kalau kamu dalam kesulitan, panggil nama syekhmu, saya akan diselamatkan kamu. Ingat, tidak akan bisa menolong. Ikhwani fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah. Sehingga dua perkara ini harus diingat oleh kita. Tauhid itu adalah yang akan mensucikan jiwa. Kesyirikan itu adalah yang akan mengotori jiwa. Fa idza haqqaqal 'abdu at-tauhida, maka apabila seorang hamba merealisasikan, ya, mewujudnyatakan tauhid, ya, tauhid itu betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, hasolatlahu zakatul kamilah, maka kesucian sempurna itu akan diperoleh untuknya. Orang ini akan mendapatkan pembersihan jiwa yang sempurna ketika dia betul-betul haqqaqat tauhid. Bagaimana konsekuensi untuk mengamalkan tauhid ikhwah? Itu yang penting bagi kita. Ya, sehingga kita bertauhid itu sangat-sangat luar biasa sekali ya untuk membersihkan jiwa. Antum pelajari yang demikian ikhwah. Ya, kita bertauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala pelajari. Ya, sudah sekian banyak para ulama mensyarahnya sehingga membantu kita untuk memahami adillah dalil-dalil setiap pada judul bab. Pelajari ya ikhwah. Karena sangat-sangat menjadikan jiwa itu siap untuk menjadikan Allah adalah satu-satunya yang diibadahi. Ya, jadi untuk menyimpulkan Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah, itu penuh dengan perjalanan yang berat ikhwah. Enggak segampang yang kita pikirkan. Ya. Kisah-kisah sudah pernah kita sampaikan bagaimana orang yang mewujudkan tauhid pada pembahasan-pembahasan yang pernah kita sampaikan di dalam pembahasan kitab Min Usul Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mereka yang mewujud nyatakan tauhid, dia akan mendapatkan tazkiyatun nufus yang sempurna. Wa hasalat lahul hidayah wal amn. Dia akan memperoleh hidayah dan keamanan. At-taman, yang hidayah dan keamanan yang sempurna ini ia akan peroleh fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Ya. Sehingga ketika ingin tentram, aman, damai, itu diperoleh oleh kita wujud nyatakan tauhid. Ya, kita mulai dari keluarga-keluarga kita. Ya, kita mulai dari keluarga kita. Kalau setiap keluarga sudah mewujud nyatakan tauhid, maka akan menjadi lingkungan yang baik. Satu RT, satu RW, satu desa, ya, satu kecamatan, kabupaten, provinsi. Ketika itu sudah menjadi perkara pengamalan tauhid dalam setiap provinsi, akan menjadi keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat di negeri itu. Ya, wabillahi taufiq. Allah khabarkan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini ikhwah adalah orang yang mewujudnyatakan tauhid. Ya, karena iman itu cakupannya lebih luas, tauhid masuk di dalamnya. Ya, baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu masuk dalam pembahasan babul iman. Karena ketika kita bahas rukun iman yang pertama adalah al-imanu billah. Imanu billah ini adalah terkait dengan tauhid. Ya. Sehingga orang yang beriman, sehingga perkara iman itu terus selalu kita bahas. Jangan bosan. Dan dia tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Tidak dicampuri dengan kesyirikan ataupun kezaliman yang terkait dengan hak hamba-hamba Allah. Ini yang namanya mewujudnyatakan tauhid. Keimanannya itu murni, tidak dicampuri dengan kesyirikan, yakni kezaliman kepada Allah, tidak dicampuri dengan dosa-dosa, yakni kezaliman yang terjadi sesama hamba-hamba ataupun makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah khabarkan, ulaika, mereka itu, lahumul amnu, keamanan. Buat mereka itu keamanan. Keamanan fid dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan al-amnut tam. Keamanan yang sempurna. Tidak akan masuk neraka. Dan dia akan masuk ke dalam surga. Itu keamanan sempurna. Karena tauhid ada pada dirinya dan diamalkan tauhidnya. Kalau dia masih membawa kezoliman, namun bukan jenis kezoliman yang bentuknya asyirk, menyekutukan billah kepada Allah, dia tetap masih membawa keamanan. Dia bawa kezoliman, namun kezolimannya bukan kesyirikan kepada Allah. Dia masih punya keamanan. Namun keamanannya itu naqis. Naqisul amni. Keamanannya itu kurang. Dia aman dari kekalnya di dalam neraka. Namun tidak aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mati membawa apa? Kezoliman. Sehingga selesaikan di dunia ini. Kezaliman yang terjadi di antara hak anak Adam. Selesaikan ikhwah. Jangan sampai dibawa mati. Ya, mungkin pernah melukai. Mungkin pernah ucapan yang menyakiti. Mungkin pernah hutang yang belum ia lunasi. Mungkin urusan batas tanah. Ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai dibawa mati. Karena jenis kezaliman ini akan membuat resiko bagi pemiliknya. Keamanannya itu jadi tidak sempurna. Ya. Wabillahi taufiq. Tetap mendapat keamanan karena masih punya aslul iman. Masih punya pokok keimanan. Karena tidak dihancurkan dengan kesyirikan. Makanya dosa kesyirikan ini dosa yang harus dijauhi. Namun bersamaan dengan itu, kita tidak boleh meremehkan, melakukan dosa-dosa. Yang penting kan orang syirik lah. Nah, sebagian orang, kalau sudah terlalu lama mengaji, lah ngaji paling-paling sing dibahasnya kayak kahelah. Bersamaan dengan itu dirinya itu sedang memiliki kecenderungan dengan nikmat dunia. Padahal nikmat dunia tersebut yang ia cari, yang ia peroleh ada nyerempet-nyerempet ke syubhat, bahkan ke arah yang haram. Sehingga berat hati dia. Nanti kalau ngaji berarti nanti tidak bisa melakukan ini. Pasti nanti ada ikhwah yang usil katanya. Padahal bukan usil, menasehati. Akhirnya ketika pas ketemu, akhi, ini tidak boleh. Lah, sing penting kan orang syirik mas, kayak gitu jawabannya. Ya, lalu gimana sing penting kalau gak syirik? Ya kalau syirik itu kan dosanya tidak akan diampuni kalau dibawa mati. Kalau ini kan masih dibawa kesyirikan. Berarti masih dibawa liman yasha. Wa yaghfiru dzalika liman yasha. Allah akan ampuni yang selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Dia bawakan dalil coba. Ya, untuk membenarkan apa? Melakukan kesalahan. Ya kita jawab. Ya itu betul ayatnya. Tapi apa Anda menjamin diri Anda? Termasuk dari kategori yang wayaghfiru liman yasha. Ya kalau diampuni. Kalau gak diampuni. Ya disiksa dulu. Karena pasti punya apa? Kedzaliman. Tahan, disiksa di neraka. Satu harinya berapa ya, Pak? Dibanding dengan ukuran hitungan dunia? 1000 tahun. 1000 tahun. Ya kalau kita hitungan dunia sekarang 2019, baru 2 hari hitungan akhirat. Coba kalau dosa antum misalnya, ternyata Allah vonis setengah hari misalnya. Berapa kalau setengah hari berarti? 500 tahun, siap disiksa 500 tahun. Hanya sekedar ingin memperoleh perkara yang Allah larang ini dengan alasan fayaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, jangan bermudah-mudah dalam urusan kezaliman. Ya. Karena kezaliman Rasul khabarkan ittaqu dzulma. Jaga diri kalian. Hati-hati dari kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Nasallallahu salama wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan kekuatan. Minta kita ikhwah, minta supaya selamat dari kezaliman dan minta kekuatan dari Allah supaya bisa menghindar dari kezaliman. Karena kan jadi kegelapan. Ya. Sehingga semakin banyak orang itu dikenal, muamalahnya semakin banyak orang tahu. Ini resiko untuk berbuat kezaliman semakin apa? Banyak. Mending jadi orang yang tidak terkenal sudah. Ya. Ada kata bisa tercukupi di rumah saja kebutuhannya. Andai kata di rumah saja itu kebutuhannya sudah tercukupi lah, wis ora sang dingin dibae. Karena untuk menyelamatkan diri. Ayo. Wabillahi taufiq. Khawani fidin hafidhani wa hafidhakumullah. Bahkan tidak hanya mendapatkan al-amnu bagi mereka yang imannya tidak dicampuri dengan kezaliman. Wahum muhtadun. Dan mereka itu akan mendapatkan hidayah. Akan mendapatkan petunjuk. Bimbingan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan sebab-sebab dia mendapatkan hidayah. Hidayah yang akan menghantarkan dia ke dalam jannah. Hidayah untuk dia selamat dari kezaliman-kezaliman. Ya, wabillahi taufiq. Sehingga mudah bagi dia untuk mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ilmu itu sebab untuk mendapatkan hidayah. Ya. Semangat untuk kita mencari ilmu ini. Karena sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Sehingga famata akhlasul abdu adzullillah. Maka kapan seseorang itu, seorang hamba memurnikan kerendahan dirinya untuk Allah. Ya, betul-betul dirinya menjadi orang yang sangat dul, rendah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wah, kalau orang sudah seperti ini keadaannya, yang ada pada dirinya itu hanya sami'na wa ta'na. Gak akan merasa pintar di hadapan Allah. Yang jadi problem ini di sini. Kenapa orang ketika diajak ilal khair, kepada kebaikan, ilal hidayah, kepada petunjuk, dikasih penjelasan. Kenapa kok orang ada yang menolaknya, ada yang berkelit ke sana, kemari? Itu sebabnya karena merasa pintar dengan Allah. Itu. Ya. Makanya pendekatan selama hamba itu memurnikan zulillah. Memurnikan kerendahan bahwasanya dirinya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ini orang yang nanti akan hanya sami'na wa ta'na ketika ada perintah dari Allah. Ketika ada perintah dari Rasulullah. Ketika ada larangan dari Allah. Ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus ditata di jiwa kita ini. Ya, harus ditata ikhwah. Karena untuk sampai pada tingkatan ini sangat-sangat berat. Ya. Kita kasih beberapa contoh yang mungkin pernah saya sampaikan. Bagaimana teladan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. seperti ibunya Nabi Isa alaihissalam. Siapa ikhwah? Maryam alaihissalam. Di saat sudah hamil tua, akan melahirkan, butuh tenaga. Sudah dalam keadaan lemah kalau orang mau melahirkan. Apa yang Allah perintahkan ikhwah? Disuruh menggoncangkan pohon kurma. Coba kalau yang berbicara logika. Ya kalau yang berbicara logika. Mana mungkin ya Allah. Oh, lagi lemah-lemah kayak gini kok goyang-goyang pohon kurma yang kokohnya luar biasa. Itu tidak didapati oleh orang-orang yang soleh, yang solihah. Pikiran ini. Yang ada adalah kerendahan dirinya, bahwasanya dirinya adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, orang yang memang betul-betul tidak tahu, merasa bodoh di hadapan Allah. Sehingga yang ada dilakukan. Usaha mengamalkan apa yang Allah perintah. Ya udah digoncangkan saja. Ya pada jatuh kurma-kurma. Ini pelajaran yang menunjukkan praktek tauhid dalam pengamalan sehari-hari. Bagaimana bentuk kesempurnaan pemurnian zul kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, ikhwan. Lihat contoh kisah yang Allah khabarkan pula dalam Al-Qur'anul Karim. Musa alaihi salam, Nabiullah Musa alaihi salam. Kalimullah. Nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika membawa Bani Israel. Ya. Dikejar oleh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Mentok di laut apa? Laut Merah. Udah. Apa yang dikatakan oleh pengikut Nabi Musa di saat itu alaihi salam. Ya. Inna lamutrakun. Ya. Sesungguhnya kita sudah didapati dan tinggal ditebas saja sudah. Coba lihat. Itu kalau kayak gitu yang berbicara Mbak Ikhwah. Logika, akal. Lah, wis mentok pasukannya Fir'aun sudah. Lihat kan tinggal ditebasi saja itu kepalanya. Itu kalau logika yang berbicara. Tapi Musa alaihissalam tidak seperti keberadaan Bani Israel ini. Musa alaihissalam adalah sangat sempurna, sangat murni, sangat ikhlas. Ya. Zulillah. Kerendahan, perendahan hatinya. Perendahan dirinya. Dirinya tidak memiliki kekuatan apa-apa dan merasa bodoh di hadapan Allah. Karena Allah perintahkan demikian, tidak mungkin. Tidak mungkin Fir'aun itu akan bisa menggapainya. Kala dijawab demikian, tidak, sekali-kali tidak. Maka sesungguhnya Rabbku akan memberikan petunjuk kepadaku. Lihat. Ya. Ini tauhid ikhwah. Keyakinan dengan Allah Ta'ala. Allah perintahkan untuk apa ikhwah? Memukulkan tongkatnya di bibir pantai. Ya. Al-maksud ya, dari kisah ini adalah untuk jadilah diri kita sempurna kemurniannya di dalam menghamba kepada Allah. Merendahkan diri kita kepada Allah. Jadi kita tuh merasa bodoh di hadapan Allah. Ya, jangan merasa tinggi. Kalau merasa tinggi ya itu nanti jadi menolak kebenaran. Ya, ketika ada kebenaran datang yang bertolak belakang dengan apa yang ia lakukan. Cari-cari pembelaan. Tidak demikian ikhwah. Sifat ahlu tauhid itu tidak demikian. Itu yang kita khawatiri pada yang dulu menjadi orang-orang yang bersama dengan kita. Kemudian muncul adanya fitnah. Kok masih mempertahankan fitnahnya? Itu yang kita khawatiri di sininya ikhwah. Sikap tauhid itu adalah perkara yang harus selalu dibahas. Saya yakin saya tahu persis mereka juga belajar tauhid. Tapi untuk sampai ke arah ini, itu yang butuh waktu. Sampai pada akhlasuddul. Betul-betul murni untuk penghambaan. Perendahan dirinya kepada Allah. Ya. Sehingga gak ada kepentingan apa-apa. Gak ada kepentingan apa-apa. Tahu al-haq yang demikian, ya sudah kita sami'na wa ta'na. Tidak akan dipertahankan apakah dia itu teman, apakah gurunya, apakah syekhnya. Gak akan dipertahankan yang demikian itu. Wabillahi taufiq. Begitu pula ketika seorang hamba murni di dalam al-mahabbalahu, di dalam kecintaannya kepada Allah, khalasat a'maluhu, ia bersihkan amalan-amalannya, wasohat, dan ia sahihkan amalan-amalannya, zakat nafsuhu, maka jiwanya itu akan menjadi bersih, menjadi suci, watobat, dan akan menjadi sangat-sangat keberuntungan. Tuba akan ia dapati. Wabillahi taufiq. Nah ini. Namun ikhwah, mata adkhala 'alaiha ma yushawwibuha minasyawa'ib. Maka kapan seseorang itu memasukkan ke dalam jiwanya yang akan mengotorinya dari kotoran-kotoran? Apakah berupa kesyirikan? Ya. Ataupun kedzaliman yang lainnya. Maka akan menjadi kotorlah jiwanya. Karena tinggal kebalikannya saja, ikhwah. Tauhid, kesyirikan. Realisasi tauhid, pengingkaran terhadap pengamalan tauhid. Dihadapkan dengan demikian. Nah, sehingga ketika kita barakallahu fikum jami'an tahu akan bab yang demikian ini, menjadi orang yang tidak akan putus asa untuk mengajak orang lain. Karena kebersihan jiwa itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi orang yang telaten, sabar, ya, ketika mengajak kepada orang lain untuk meninggalkan kesyirikan, meninggalkan dosa-dosa, dan tidak akan putus asa. Ya. Karena yang namanya kotoran di jiwa, ya kalau diibaratkan itu seperti tiang, itu enggak tiang, apa ya tiang, karat, ya, karat di besi. Itu untuk dibuang kan gak sekali saja, berkali-kali diamplas sampai betul-betul kembali bersih seperti sedia kala. Sehingga kan butuh waktu. Sehingga jangan putus asa. Dan ini sudah diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah bagaimana beliau ketika mengajak pamannya sampai menjelang akhir dari kehidupan pamannya. Wabillahi taufiq. Ini sudah dicontohkan semua bagaimana pengamalan tauhid yang sampai pada tingkatan kesabaran. Karena tahu, ya, karena ahlu tauhid adalah sangat-sangat tahu. Hati yang sudah dikotori dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, itu butuh waktu untuk dibersihkan. Ya, sabar. Ini teladan yang dicontohkan oleh para pendahulu kita. Bagaimana sabarnya Nabi Lut, bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihi masalam di dalam mengajak. Ini semuanya adalah wujud dari apa ya? Pengamalan tauhid. Ya. Fala zakata li nafsi illa bitahqiqi tauhid wa ifradillahi azza wa jalla bil ibadah wa ikhlasil amali lahu. Maka kesucian jiwa, ya, tidak akan terjadi. Tazkiyatun nufus tidak akan terjadi kecuali dengan tahqiq, ya, mewujudnyatakan, merealisasikan, mengimplementasikan tauhid ikhwah. Menyendirikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, memurnikan amalan untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah agama yang murni itu. Sehingga mari di Ramadan ini jadikan sebagai salah satu upaya usaha untuk mensucikan jiwa kita. Karena kesempatan untuk mensucikan jiwa di bulan Ramadan itu sangat-sangat mudah. Bismillah. Karena ya, yang biasa mengajak kepada kejelekan, syaitan yang Allah telah melaknatnya, iblis, itu dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kesempatan ini manfaatkan ikhwah dengan sebaik-baiknya. Wala zakata li nafsi illa bitakhlisiha minasyirki bijami'an wa'ihi. Dan tidak ada kesucian jiwa pula kecuali dengan membersihkan kesyirikan dari seluruh jenis-jenisnya. Harus dibersihkan kesyirikan dari diri-diri kita. Banyak berdoa ikhwah. Ya. Seperti Allahumma inni a'udzu bika minar riya wal ujub sum'ah waj'alni minal mukhlasin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu. Mohon kepada Allah untuk dilindungi. Minar riya, dari riya. Karena riya ini bagian dari kesyirikan ikhwah. Mungkin kita selamat bismillah dari kesyirikan yang menjadikan orang soleh sebagai mediator atau wasilah atau bertawasul. Mungkin seorang selamat dalam sirkul ibadah, tapi dalam hal perkara ini yang harus diwaspadai pula. Sifat memamerkan dari amalan. Minta untuk dilindungi dari riya. Ya. Karena ada orang yang memamerkan amalan itu tujuannya untuk supaya diikuti. Gak ada masalah. Ya. Untuk meletakkan sunnah yang hasanah dari amalan soleh sehingga diikuti oleh orang lain. Sehingga perlu untuk dilihatkan oleh orang lain. Gak ada masalah. Tapi ini perkara riya itu kan urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya gak boleh seorang itu menghukumi pada temannya, kamu riya kayak gitu, gak boleh. Yang biasa menghukumi kayak gitu itu orang-orang munafik. Di zaman Rasul seperti itu, ketika ada sahabat yang infaknya banyak, dikatakan kamu riya kayak gitu, infaknya banyak. Ketika infaknya sedikit, ya Allah gak nerimanya sedikit kayak gitu. Ketika tidak infak, diomong orang infak. Loh, gimana nih? Infak banyak diomong, sedikit diomong, orang infak juga diomong. Itu mentalnya orang munafik. Gak usah diurusi. Kita mengurusi diri sendiri. Minta perlindungan kepada Allah ikhwah. Dari sifat apa? Riya. Wal ujub. Ujub itu adalah membanggakan dengan amalannya. Ya, kemampuan dirinya. Kehebatan dirinya. Ya semuanya ini adalah bentuk-bentuk yang akan mengotori jiwa. Loh, bagaimana mungkin dia akan bisa hebat seperti itu kalau tidak diberi nikmat oleh Allah. Wong Allah saja yang menitipi kok ia banggakan demikian. Mestinya kan malu. Kehebatan itu titipan bukan ikhwah? Titipan kan. Dititipi ilmu. Dititipi tenaga. Dititipi kekayaan. Ya mbok ya jangan buat bangga-bangga diri. Wong itu titipan semua. Saya kasih gambaran saja udah. Antum dititipi sama teman. Saya mau ke Jakarta. Ya, ini titip mobil ya. Ya gak apa-apa antum pakai kesana-sana lah biar diangetin. Saya di Jakarta mungkin sekitar 1 bulan lah. Ini kalau mobil 1 bulan mandek itu kan bahaya mesinnya. Titipi. Nah, antum jalan-jalan pakai mobil. Ya bagus nih mobilnya. Bergaya. Seolah-olah milik sendiri. Ya gitu. Wabillahi taufik. Coba kalau antum tahu. Bukan titipan. Ajang gue gaya-gaya. Malu apa enggak? Ya malu. Titipan kok buat gaya. Mobilnya baru ya. Iya sih baru. Kayak gitu. Bangga dia. Lah orang yang enggak tahu kan percaya-percaya saja. Lah orang yang tahu. Lah kamu titipan kok buat gaya-gaya. Itu gambaran sederhananya saja ya. Jadi semua yang ada pada diri kita titipan dari Allah. Enggak usah buat berbangga diri. Antum punya ilmu kepandian tajwid. Bagus suaranya antum. Hafal Al-Quran. Jangan dijadikan untuk berbangga diri. Karena titipan dari Allah. Ya. Begitu pula. Minta perlindungan dari Allah SWT. Dari sum'ah. Memperdengarkan dari amalan yang sudah. Ia lakukan. Ini semuanya akan merusak ikhwan. Ya Allahumma inni a'udzubika minar riya wal ujub wasum'ah waj'alni, jadikanlah oleh engkau aku ya Allah minal mukhlasin, termasuk dari hamba-hamba yang mukhlas, diberi keikhlasan. Karena ketika Allah sudah memberi keikhlasan, itu mudah untuk berbuat ikhlas. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas. Kalau mukhlis itu kan isim fa'il. Kalau mukhlas itu isim maf'ul. Lah, yang diajarkan di sini minal mukhlasin. Bukan minal mukhlisin. Kalau minal mukhlisin menjadi hamba orang yang ikhlas. Itu untuk sampai tingkatan supaya bisa ikhlas itu perjuangan yang luar biasa. Susah. Sehingga mintanya itu yang gak susah-susah. Kalau minta-minta yang susah apa yang mudah? Ya minta yang mudah, masa minta yang susah. Nabi kita enggak ngajari untuk minta yang susah. Mengajarinya minta yang mudah. Sehingga ketika diberi oleh Allah Ta'ala sifat ikhlas, nanti dia akan ikhlas dalam beramal. Ya. Ini termasuk bagian dari fadlun minallah. Anugerah dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga doa ini adalah merupakan perkara yang kedua untuk mensucikan jiwa. Ya. Jadi perkara yang kedua untuk mensucikan jiwa adalah ad-du'a. Berdoa. Yang pertama apa tadi berarti? At-tauhid. Ad-du'a itu adalah miftah kunci. Zakatin nufus. Untuk kesucian jiwa. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajari doa untuk kesucian jiwa, ikhwah. Mungkin ini sudah banyak yang hafal ya, karena ini diajarkan di TK ini, doa-doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Sudah hafal ya? Hafal ya, Pak. Saya pelan ya. Allahumma wahai Allah, ati, berilah aku. Minta kepada Allah untuk diberikan, untuk didatangkan nafsi pada jiwaku, takwa, ketakwaan. Ya, jadi minta kepada Allah agar didatangkan kepada jiwanya sifat takwa, sehingga jiwanya betul-betul akan terjaga ikhwah. Dengan mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Karena tahu persis yang namanya jiwa itu adalah mengajaknya itu kepada kejelekan. Inna nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada kejelekan. Sehingga ketika didatangkan ketakwaan oleh Allah, akan terjaga. Akan mengajak kepada kejelekan, ada bentengnya. Tidak boleh. Saya ingin bertanya, tapi tidak butuh dijawab oleh antum, cukup dalam batin saja. Mungkin pernah di antara antum terbesit dalam jiwanya untuk melakukan kemaksiatan. Tiba-tiba ada semacam bisikan istilahnya gitu ya. Tiba-tiba ada semacam jangan kayak gitu. Pernah atau belum? Belum ya. Apa sering? Nah, itu berarti Allah beri ketakwaan ikhwah sehingga enggak jadi mengerjakan kejelekan tadi. Itu bisikan-bisikan, ya apa dikatakan bisikan itu apa ya? Ya ilham lah kayak gitu ya. Karena falhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada jiwa itu yang fajirnya dan yang takwanya. Sehingga ketika melihat sesuatu yang itu haram, itu kata, ya. Nah, mungkin ya mungkin lagi lihat WA kayak gitu, tiba-tiba ada besitan, coba klik YouTube misalnya YouTube. YouTube begitu keluar, bukan banyak-banyak apa yang mau diklik apa saja. Mungkin ada dorongan, kayak ini main ini dibuka misalnya. Terus ada bisikan lagi, aja puasa, ingat kayak gitu, gak jadi. Nah, itu yang namanya jiwa. Nah, sehingga minta kepada Allah untuk datangkan pada jiwa kita sifat apa tadi, Pak? Takwa. Wazakkiha, ya Allah, sucikan jiwaku ini. Jadi yang mensucikan jiwa itu Allah, ikhwah. Itu jangan lupa. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Apa sebab? Allah adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha, karena engkau lah yang mengurusi jiwa. Wa maulaha, dan pemilik jiwa. Ya, karena yang mengurusi jiwa, yang memiliki jiwa itu Allah. Ya kita minta kesucian itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi jiwa yang betul-betul bersih. Nah, ada teman beli motor baru, kok di hati kita mulai ada rasa-rasa gak seneng atau semereweng atau apalah gitu ya. Segera minta kesucian jiwa kepada Allah. Ya. Karena itu lagi boleh akan dikotori jiwanya. Mestinya ketika temannya mendapatkan nikmat kita senang. Mestinya demikian senang. Ya, jangan ada kebencian, ketidaksukaan. Lah kalau ada di hati kita, di benak kita, di jiwa kita kok seperti itu, segera ikhwah untuk kita minta ampun kepada Allah, minta untuk dibersihkan jiwanya, minta untuk didatangkan ketakwaan pada jiwanya, supaya betul-betul akan menjadi baik diri kita ini. Nah, dan Allah sangat mudah untuk mensucikan jiwa. Yang tadinya mungkin latar belakangnya sangat kriminal. Ulama besar Fudail bin Iyad rahimahullah rahmatan wasiah, latar belakangnya apa ikhwah? Perampok ikhwah. Tapi Allah sucikan jiwanya sehingga menjadi ulama besar. Tertutupi tentang latar belakangnya. Nah, ini pelajaran. Nah, wabillahi taufik. Al-Imam Mahdi yang nanti akan muncul barakallahu fikum jami'an di akhir zaman sebagai tanda kiamat besar sudah dekat. Ya, tanda-tanda kiamat besar di antara muncul Imam Mahdi. Allah sucikan pada satu malam saja ikhwah. Sehingga menjadi orang yang sangat-sangat baik sekali. Dan orang itu hampir gak percaya karena tahu latar belakangnya. Begitu ikhwah. Sehingga ketika ada orang bertobat, kita sambut ikhwah. Ya. Karena urusan yang memiliki, yang mengurusi jiwa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik. Mungkin setiap orang punya latar belakang sendiri-sendiri. Apakah yang akan dinilai latar belakangnya atau keberadaan yang ada sekarang? Mestinya orang menilaikan dengan keberadaan yang sekarang. Jangan yang punya latar belakang-latar belakang. Ya, semua orang tuh punya latar belakang, background istilahnya ya. Ya. Tapi yang dinilai kebaikannya yang ada. Nah, wabillahi taufik. Ini urusan apa? Urusan jiwa. Sehingga tidak benar ketika orang ingin menjatuhkan orang lain kok mengungkit-ngungkit latar belakangnya. Menjatuhkan orang saja tidak boleh, apalagi sampai mengungkit-ngungkit yang dulu-dulu. Ya, tidak dibenarkan semacam ini. Akhlak yang radhilah, yang rendah. Yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi hadhihi du'a, pada doa ini. Apa tadi doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pada doa ini adalah isyaratun wa tanbihun. Ada isyarat dan ada peringatan bahwasanya anna tazkiyatan nufus, bahwasanya pensucian jiwa itu biyadillah, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allamul Ghuyub, yang memiliki sifat Allamul Ghuyub, yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Ya. Sehingga karena seperti ini kita mengkhawatirkan diri kita kalau tidak sampai ta'alluq billah, bergantung dengan Allah. Sekian, jangan sampai lepas ya, Pak. Untuk bergantung dengan Allah itu jangan sampai lepas kita. Ya, kalau sudah lepas ya sudah. Mau kemana lagi? Nah, wabillahi taufik. Wa anna mafatihaha al-a'zham, dan bahwasanya pembuka kesucian jiwa yang paling besar adalah addu'a. Yaitu berdoa. Al-istiqor ilallah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi kita yang sudah dijamin surga, yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, pun berdoa ifah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini kita jangan lupa untuk doa ini. Nabi saja seperti itu ikhwah. Ya, yang sudah dijamin segala sesuatunya oleh Allah. Pun masih menunjukkan iftiqornya, butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kesempurnaan zul kepada Allah. Merendahkan dirinya di hadapan Allah. Karena tahu tidak ada daya dan upaya ya, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di saat hamba dalam keadaan sangat butuh. Di saat hamba betul-betul dalam keadaan rendah dirinya. Ya. Tidak ada kemampuan sama sekali pada dirinya. Sehingga yang keluar adalah kata-kata permintaan yang sangat lembut dan harapan yang tinggi. Di saat itulah akan terkabulnya doa. Oleh sebab yang demikian ikhwah, ya, di antara doa yang dikabulkan adalah di saat orang akan berbuka puasa. Karena orang akan buka puasa kan sudah pol-polan lemesnya itu. Ya, sudah gak ada daya, gak ada kekuatan. Ini sudah pahit. Ya. Apanya nih? Tenggorokannya sudah kering, sudah pahit. Seharian mungkin bekerja, bahkan bekerja sangat keras. Udah lemes. Tinggal nunggu detik-detik azan, kok gak sampai-sampai, begitu ya. itu sudah pada posisi yang sangat-sangat lemah sekali. Sehingga yang ada adalah memohon kepada Allah kekuatan untuk bisa sampai tenggelam matahari. Dia masih ada ruhnya. Memohon apa saja yang ia minta. Di saat hamba berada dalam keadaan ini. Di saat hamba berada dalam kelemahan yang sudah sampai puncaknya. Dia ikrar dirinya gak ada kemampuan dan kekuatan. Sehingga yang terucap adalah ucapan-ucapan yang lembut memohon kepada Allah akan rahmatnya. Di saat itulah doa dikabulkan. Ya. Karena butuhnya itu nampak di situ. Iftikornya dia itu nampak. Tapi ketika doa tidak sejauh ini. Ya, kadang muncul dalam hati. Dikabulkan orang ya. Kayak gitu ikhwan. Ya. Wabillahi taufik. Sehingga jadikan adab-adab doa ini selalu ada pada diri kita. Ikhwani fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk terus istiqomah memohon kepada Allah untuk mensucikan jiwa kita dan berlindung kepada Allah dari hal-hal yang akan mengotori jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.